Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah. Setelah melewati bulan Ramadan, kita kembali dipertemukan oleh Allah di Masjid An-Nasa'i dalam rangka untuk melanjutkan kembali pembahasan buku mulia dengan manhaj salaf yang pernah kita bahas juga di 10 hari pertama di bulan Ramadan yang lalu. Dan sebagai pembukaan dari kajian setelah Ramadan ini, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan dan mengganjar semua ibadah itu dengan surga nanti insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa tetap beribadah, menuntut ilmu, istiqomah di jalan Allah sampai datang Ramadan yang berikutnya dan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita selesai membahas masalah tauhid, yaitu tauhid asma wa sifat. Di buku antum ada di halaman 272 dan di buku saya cetakan lama ada di halaman 266. Dan coba kita balik dulu bab besarnya apa, supaya kita ingat kembali pembahasan kita sebenarnya masalah apa. Lihat bab besarnya di halaman 260 atau di halaman 265. Apa masalah besarnya? Kita sedang membahas prinsip-prinsip dakwah salafi, atau kita sedang membahas sebenarnya sebuah dakwah yang dikatakan dakwah Ahlussunnah itu modelnya seperti apa. Karena di zaman ini dakwah modelnya macam-macam dan semua dakwah modelnya laku, masing-masing ada pangsa pasarnya. Sebagaimana jualan di pasar, yang busuk pun ada yang mau beli. Maka di dalam dakwah, apalagi di zaman yang ditunjang dengan media ini, jualan dakwah model apapun, sak yang sesat pun masing-masing memiliki pengikut. Kita dapati ada dakwah Syiah zaman sekarang laku. Kenapa laku? Karena jualannya jual nikah mut'ah. Gak punya istri? Gampang. Mau nikah? Kontrak aja nikahnya. Sekian maharnya, selama sekian bulan jadi istrimu. Habis masa durasinya, sudah bukan istrimu lagi. Laku yang begitu. Orang senang. Karena jualan syahwat, jualan perempuan. Atau dakwah yang syubhat, yang samar-samar. Di zaman sekarang pun semuanya laku. Sampai dakwah yang sebenarnya isinya kosong dari ilmu. Isinya cuma jomblo, jomblo, jomblo, jomblo. Gini loh kalau jadi jomblo, gini loh caranya anu, gini loh caranya minang, gini loh pacaran yang benar. Pun laku. Ya. Dan kadang-kadang kita jadi bingung, khususnya sebagian orang awam jadi tersamarkan. Dia jadi susah membedakan mana dakwah yang benar, mana yang dakwah yang tidak benar. Dan berikut ini kita akan bahas di bab ke-8. Dakwah Ahlussunnah itu modelnya seperti apa? Berikut ini adalah prinsip-prinsipnya. Supaya kita bisa membedakan antara dakwah yang sesuai dengan dakwahnya Nabi dan para Rasul terdahulu dibandingkan dakwah-dakwah yang dibuat-buat oleh orang di zaman sekarang hanya semata-mata yang penting punya pengikut. Dakwah yang pertama atau prinsip yang pertama dari dakwah salafiyah adalah dakwah yang kembali kepada Al-Quran, Sunnah menurut pemahaman Salafus Shalih. Maka bila antum mendapatkan sebuah dakwah di zaman ini, kok banyak pengikutnya? Media sosial seperti Facebook dan Instagramnya kok jutaan followernya? Tetapi dia tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun kembali kepada Al-Quran Sunnah dengan pemahaman pribadi yang tidak pernah datang dari para ulama terdahulu. Maka ini bukanlah dakwah yang benar dan tidaklah ditunjang dari jumlah pengikut. Bukanlah dikatakan sebuah dakwah yang benar adalah manakala pengikutnya banyak. Prinsip yang kedua, dia harus berdakwah kepada tauhid dulu, mengajarkan manusia untuk menyembah hanya Allah semata, menjauhkan manusia dari kesyirikan, menjauhkan dari manusia dari amalan-amalan yang isinya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila antum dapati ada sebuah dakwah di zaman ini, kau banyak pengikutnya, ketahuilah itu bukan tolak ukur. Dan meskipun banyak pengikutnya, manakala justru dakwah itu mengajak orang kepada kemusyrikan, maka ini dakwah yang salah. Dan tidak mengapa apabila ada yang mengatakan kepada antum, kau ini merasa benar sendiri. Kalau kita meyakini diri kita benar di atas ilmu, maka kita tidak mengapa untuk menyalahkan seseorang. Kita kata ini keliru sebagai kritik, agar orang yang keliru tersebut kembali kepada jalan Allah yang benar. Dan kalau ada yang mengatakan kepada kita, kau merasa dirimu benar sendiri, maka kita jawab, kalau begitu buktikan dirimu juga benar. Kau ini merasa sunnah sendiri, maka kita jawab, kalau begitu buktikan bahwa amalmu juga sunnah. Kemarin ada yang bertanya, Ustaz, saya punya teman dari kecil, akrab, tapi sekarang kok agak jauh ya. Saya sukanya itu yang sunnah, dia sukanya kok agak beda, suka ngajak-ngajak ke kuburan. Ya. Waktu saya bilang ini kayaknya keliru, ini ada unsur-unsur syiriknya, dia bilang, kau jangan merasa dirimu benar sendiri. Gimana Ustaz cara nanggapinya? Maka saya katakan, bilang sama dia, kalau kau juga merasa benar, buktikan bahwa dirimu benar. Adakah di zaman Nabi SAW orang yang melakukan praktek yang sama dengan praktekmu? Bila kau juga merasa benar, bila kau juga merasa itu sunnah, maka buktikan, sebutkan ada satu hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan apa yang kau lakukan di zaman ini. Kalau kau juga merasa benar. Dan kemanakala kau dikritik, itu salah. Lalu kau mengatakan, jangan merasa dirimu benar. Itu juga menunjukkan bahwa kamu juga merasa benar juga, ya tidak? Dan sah-sah saja. Silakan antum merasa diri antum benar. Tapi dengan syarat, pastikan kebenaran yang antum yakini itu dibangun dengan ilmu. Buktikan bahwa ada ayatnya dan buktikan bahwa ada prakteknya di zaman Nabi. Nah, kita sudah lewati masalah yang kedua ini. Sekarang kita ambil subbabnya, bahwa di dalam dakwahnya Ahlu Sunnah atau dakwah Salafiyah ditegakkan tauhid. Dan tauhid kemarin dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tauhid uluhiyah, yang kedua adalah rububiyah, yang ketiga adalah asma wa sifat. Dan sudah ada di buku ini. Coba kita refresh sedikit. Coba sebut, ini rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah kah uluhiyah? Meyakini bahwa Allah yang menurunkan hujan. Rububiyah. Meyakini bahwasanya kita hanya boleh meminta kepada Allah. Bedanya apa sih? Ya. Kuncinya mudah. Rububiyah itu siapa ke siapa? Allah ke kita. Kalau uluhiyah, kita ke Allah. Apapun yang Allah lakukan pada hambanya, maka itu namanya mentauhidkan Allah dalam apapun yang dia lakukan kepada hambanya, itu namanya tauhid rububiyah. Mentauhidkan Allah dalam apapun yang kita kerjakan kepada Allah, itu namanya uluhiyah. Nanti tinggal antum cerna, ini perbuatan siapa ke siapa. Coba saya tanya lagi. Menyembelih itu siapa untuk siapa? Coba jemaah dijawab. Kita tolong. Memohon rezeki. Kita kepada Allah. Memberi rezeki. Allah kita. Menurunkan hujan. Minta hujan. memberi jodoh? Allah ke kita. Berarti, coba, ini tauhid apa berarti? Berarti ini melanggar tauhid apa? Oke? Ini melanggar tauhid apa? Alias syirik dalam apa? Pakai pawang hujan. Hah? Jangan lihat ke atas. Menggunakan pawang hujan untuk menahan supaya acara besok lancar. Ini syirik apa namanya? Hah? Rububiyah. Karena itu namanya menyamakan ada yang selain Allah yang bisa menahan hujan. Padahal hujan ini milik siapa? Allah. Terbalik-balik ya. Coba. Berdagang dengan menggunakan penglaris. Rububiyah. Karena yang melariskan dagangan siapa? Allah. Pakai ilmu kebal. Rububiyah. Kau tuh menjawab rububiyah terus? Karena saya dari tadi lihat sini terus ya. Belum pindah situ. Sholat di kuburan. Uluhiyah. Baik. Sudah. Kemudian kita sudah belajar asma wa sifat. Bahwa kita harus menetapkan nama-nama dan sifat Allah di halaman 267 atau di halaman 272 yang paling atas. Halaman 272 paling atas, halaman 267 juga paling atas. Tergantung cetakan. Lihat, kita harus menetapkan nama dan sifat Allah tanpa tahrif, tanpa takyif, tanpa takwil, tanpa ta'til, dan tanpa tafwid. Apa itu tahrif? Mengganti hurufnya sehingga berubah maknanya. Apa itu takyif? Menggambarkan sifat Allah. Apa itu ta'wil? Menyelewengkan maknanya. Apa itu ta'til? Menolak sifatnya. Apa itu tafwid? Menyerahkan maknanya. Contoh, Allah memiliki sifat istawa yang maknanya adalah bersemayam di atas dan tinggi. Ada orang mengatakan saya tak percaya istawa, tapi saya tahrif, saya ganti hurufnya menjadi istaula yang artinya berkuasa. Ini namanya apa tadi? Tahrif. Ada orang bilang saya percaya ada istawa, Allah itu bersemayam dan bentuknya begini loh. Dia kasih tahu bentuknya. Misalnya besila. Ini namanya apa? Takyif. Ada orang mengatakan saya enggak percaya. Enggak ada yang namanya bersemayam. Allah itu terbang, enggak semayam. Ini namanya apa? Ta'til. Oh, saya belum menyebut takwil ya. Ada juga takwil. Ya, dia bilang saya percaya sih ada istawa, istiwa, tapi itu maknanya sebenarnya bukan istiwa, tetapi berkuasa. Itu namanya takwil. Dan ada juga tafwid dengan mengatakan saya percaya bahwa Allah itu istiwa bersemayam, tapi makna istawa itu apa saya enggak tahu. Terserah Allah. Padahal yang namanya istawa itu artinya ala wartafa, tinggi di atas. Sudah, permasalahan ini sudah kita lewati pada bulan Ramadan yang lalu. Sekarang kita masuk di bab C, kaidah tentang nama dan sifat Allah. Ada di halaman 268 atau 273. Bab C, kaidah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ahlus Sunnah menetapkan apa-apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah tetapkan atas dirinya, baik itu dengan nama-nama maupun sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dan mensucikannya dari segala aib dan kekurangan, sebagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, dan tidak boleh ditakwil. Iktiqad Ahlus Sunnah dalam masalah sifat Allah Ta'ala didasari atas dua prinsip. Yang pertama, bahwasanya Allah Ta'ala wajib disucikan dari semua nama dan sifat kekurangan secara mutlak, seperti ngantuk, tidur, lemah, bodoh, mati, dan yang lainnya. Yang kedua, Allah mempunyai nama dan sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun juga, tidak ada sesuatu pun dari makhluk yang menyamai sifat-sifat Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menolak nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan Allah untuk dirinya, tidak menyelewengkan kalam Allah Ta'ala dari kedudukan yang semestinya, tidak mengingkari tentang asma atau nama-nama dan ayat-ayatnya, serta tidak menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, dan tidak pula menyamakan sifatnya dengan sifat makhluknya. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu apapun juga. Hal itu karena tidak ada yang serupa, setara, dan tidak ada yang sebanding dengannya, serta Allah tidak dapat dikiaskan dengan makhluknya. Yang demikian itu dikarenakan hanya Allah Ta'ala sajalah yang lebih tahu akan dirinya dan selain dirinya. Dialah yang lebih benar firmannya dan lebih baik kalamnya daripada seluruh makhluknya. Kemudian para rasulnya adalah orang-orang yang benar, jujur, dan juga yang dibenarkan sabdanya. Berbeda dengan orang-orang yang mengatakan terhadap Allah Ta'ala apa yang tidak mereka ketahui. Karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 180-182 yang artinya, Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Allah Ta'ala dalam ayat ini menyucikan dirinya dari apa yang disifatkan untuknya oleh penentang-penentang para rasulnya. Kemudian Allah Ta'ala melimpahkan salam sejahtera kepada para rasul karena bersihnya perkataan mereka dari hal-hal yang mengurangi dan menodai keagungan sifat Allah. Dalam menuturkan asma dan sifatnya, Allah Ta'ala memadukan antara an-nafi wal-ithbat, yaitu menolak dan menetapkan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh para rasul, karena itu adalah jalan yang lurus, yaitu as-siratul mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang Allah karuniai nikmat, yaitu jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 69, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Dan mereka itulah sebaik-baik teman. Berikut ini adalah kaidah di dalam nama-nama dan sifat Allah. Sebelumnya saya beri tanbih bahwa permasalahan nama dan sifat ini dibahas oleh para ulama dari zaman dahulu, diletakkan dalam bab-bab akidah untuk membedakan mana aliran iman yang betul-betul sunnah, mana yang menyimpang dari ajaran al-sunnah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau ada di zaman ini ada dai bermunculan, kemudian dia menyimpang dalam masalah nama dan sifat Allah, maka dia sudah cukup untuk dikatakan seorang dai yang tidak berjalan di jalan al-sunnah. Saya pernah mendapati sebuah perdebatan di media sosial. Ada orang yang mengatakan begini, alah, cuman permasalahan Allah di mana aja ribut. Hendaknya kita bersatu dan tidak usah memperebutkan Allah itu ada di mana. Padahal ini permasalahan asma wa sifat yang dari zaman dahulu ini merupakan tolak ukur seseorang itu lurus atau menyimpang. Antum masih ingat kisahnya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, sahabat yang kenapa dia? Ayo kenapa? Karena dia menampar budaknya, masih ingat? Oh sekarang sudah ingat ceritanya. Kalau tadi namanya tidak ingat, siapa namanya? Muawiyah. Muawiyah yang mana? Ibnul Hakam. Coba bilang. Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami. Masih ingat ceritanya? Diapakan budaknya? Ditampar. Kenapa ditampar budaknya? Karena enggak jaga domba-dombanya. Diapakan si dombanya? Kenapa si dombanya? Hilang satu. Kenapa hilang satu? Dimakan serigala. Apa yang dia lakukan Muawiyah ini? Ya, ditampar budaknya. Oke, terus setelah itu dia ngadu kepada Nabi, curhat. Apa yang dilakukan Nabi? Dipanggil budaknya. Terus Nabi tanya apa? Di mana Allah? Setelah ditampar budaknya, maka Nabi bilang, panggil cuma budaknya saja. Dipanggil budak perempuan itu. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, apa pertanyaan pertama kali? Aina Allah? Apa artinya? Di mana Allah? Apa kata perempuan itu? Allahu fis sama, Allah di langit. Setelah itu Nabi tanya apa lagi? Man ana? Siapa saya? Apa kata perempuan itu? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Terus Nabi bilang apa? Ya Muawiyah, i'tikha fa innaha mu'minah. Hei Muawiyah, ini harusnya dia enggak jadi budak ini. Bebaskan dia, jangan dijadikan budak. Dia ini perempuan mukminah. Coba standar untuk dibebaskan dari seorang budak jadi wanita merdeka. Standar untuk Nabi mengatakan dia itu mukminah atau bukan? Pertama kali pertanyaannya apa? Allah di mana? Apakah pantas kalau kemudian di zaman ini kita mengatakan Allah cuma masalah begitu aja kok ribut? Ini permasalahan berat. Permasalahan antara lurus dengan sesat. Maka kalau ada orang di zaman sekarang dai terkenal punya banyak follower, bahkan bisa menyebutkan letak-letak ayat, letak-letak hadis ada di halaman berapa, pojokan atas kiri bawah seperti perangko, atau diletakkan ayat ini di mushaf nomor sekian, suratnya surat sekian, ada di pojok kanan atas kiri kanan bawah, kemudian ternyata ditanya Allah letaknya enggak tahu, maka ketahuilah dia bukan seorang dai ahlus sunnah. Dan tidak ada manfaatnya hafal letak ayat ketimbang ketika ditanya tentang letaknya Allah, dia katakan Allah di mana-mana. Tidak ada manfaatnya. Kenapa tidak ada manfaatnya? Saya tanya. Antum suka pakai mushaf di HP? Suka? Nah sekarang kalau antum ditanya letak ayat ini ada di mana, susah atau tidak? Susah. Susah, soalnya screennya sama semua. Antum geser begini, beda lagi screennya. Semuanya juga, semuanya jadi seolah-olah pojok kanan atas, pojok kanan atas. Ya atau enggak? Pertanyaan saya, apakah enggak boleh orang baca Quran pakai HP? Boleh. Apakah bermasalah kalau antum enggak tahu letaknya? Enggak. Enggak masalah. Tapi yang parah kalau ditanya Allah ada di mana, lalu dia enggak bisa jawab. Misalnya dia katakan ya Allah itu ada, memang dia bersemayam, bersemayam itu artinya tuh begini dan begitu. Jadi ya maknanya serahkan saja kepada Allah. Anda dai atau gimana sih? Enggak ada manfaatnya pojok kanan atas kanan kiri bawah. Yang Anda harus tahu Allah di mana, Anda harus bilang apa? Allah berada di atas langit, bersemayam di atas arsy. Dan itu permasalahan berat. Saking beratnya Nabi letakkan soal budaknya Muawiyah itu sebagai pertanyaan pertama, di mana Allah? Dan saya belum pernah mengajarkan sebuah buku yang buku-buku akidah, khususnya yang saya bahas dari kalangan para ulama yang kontemporer, yang tidak memasukkan bab di mana Allah. Belum pernah. Dulu di HER tahun 2008-2009 saya buka pengajian judulnya Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah Mafhumuha Khasaisuha wa Khasaisu Ahliha, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Salah satu babnya adalah di mana Allah. Buku yang ada di zaman sekarang seperti misalnya Al-Firqatun Najiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zaini, dahulu beliau seorang pengajar di Masjidil Haram kebangsaan Suriah. Dia punya buku judulnya Al-Firqatun Najiyah. Apa bab di dalamnya? Salah satunya adalah di mana Allah. Baik yang ditulis orang-orang di zaman dahulu, zaman sekarang, mesti dalam masalah bab akidah, di mana Allah termasuk bab pembahasannya. Coba ini, bayangkan coba. Di sebagian buku akidah diletakkan masalah mengusap khuf. Padahal kita tahu masalah mengusap khuf itu sebenarnya aslinya bab apa? Fikih. Masalah thaharah. Apa sih mengusap khuf itu? Mengusap kaki. Misalnya antum kerja di tambang. Terus airnya terus antum mau sholat. Sholatnya di misalnya di tambang. Sepatu antum sepatu safety, mau copot, copot pasang, kok kayaknya berat. Antum boleh mengusap khuf, yaitu mengusap sepatu safety antum dengan 9 syarat. Pelajarannya di mana ini? Buku fikih, bukan bab akidah. Di buku fikih, di bab thaharah, bab tentang wudu, yang dilanjutkan dengan bab soal mengusap khuf. Itu standarnya. Tapi sebagian ulama meletakkan bab mengusap khuf diletakkan dalam buku akidah. Kenapa? Dalam rangka membedakan mana keyakinan Ahlussunnah dengan keyakinan Syiah. Karena keyakinan Syiah mereka tidak boleh mengusap khuf. Bayangkan itu bab fikih diletakkan dalam masalah akidah untuk membedakan mana yang sunnah mana yang sesat. Itu masalah fikih loh. Masalah di mana Allah lebih berat dari masalah soal mengusap khuf. Ya atau tidak? Berarti dia jauh lebih pantas untuk dijadikan sebagai standar mana yang lurus, mana yang sesat. Nah, balik lagi. Maka jamaah yang dirahmati Allah, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama, kalau Allah menetapkan sebuah sifat dan nama untuk dirinya, maka kita menetapkannya. Tidak boleh mengatakan misalnya, ah saya enggak percaya ada sifat kayak gini. Misalnya Allah mengatakan dirinya turun melalui sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah menetapkan bahwa Allah turun. Turun ke mana? Ke dunia. Ada orang di zaman sekarang, sebagian orang mengklaim dirinya adalah seorang dai sunnah. Tapi ketika ditanya tentang Allah punya sifat nuzul, turun, maka dia mengatakan bukan turun. Yang turun itu rahmatnya, bukan Allahnya. Kita katakan Anda tidak menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Anda mentakwilnya dengan sesuatu yang lain. Bagaimana Anda mau dikatakan seorang dalil Ahlussunnah? Dan bagaimana sebagian dari antum suka mengupload atau suka mendownload lalu nontonin videonya, sementara antum tidak mengerti bahwa si fulan memiliki pemahaman yang menyimpang. Misalnya tidak mengerti bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia, dan dia menetapkan dengan penetapan yang berbeda dengan keyakinan Ahlussunnah. Misalnya Allah punya kaki. Keyakinan Ahlussunnah, Allah punya kaki, sudah saya beriman bahwa Allah punya kaki. Saya enggak tahu bagaimana bentuknya, yang penting beriman dulu. Ada orang di zaman sekarang mengatakan, enggak, Allah itu enggak punya kaki. Yang benar Allah itu punya ajudan-ajudan. Misalnya begitu. Maka kita katakan orang ini tidak berjalan di jalan Ahlussunnah. Yang kedua, Ahlussunnah menafikan setiap segala bentuk kekurangan pada diri Allah. Kalau ada orang mengatakan bahwa Allah memiliki sebuah sifat yang sifatnya isinya adalah kekurangan, dan Allah tidak pernah menetapkan untuk dirinya, tidak pernah pula disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ahlussunnah menafikannya. Misal ada orang bilang Allah itu juga ngantuk-ngantuk. Maka kita katakan Allah tidak mengantuk. Apalagi Allah mengatakan la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Dan ini adalah sifatku yang kurang. Ya atau tidak? Sifat mengantuk itu sifat kurang. Kurangnya dari sisi mana? Ya antum lihat aja. Misalnya kalau ada sedang pertemuan atau lagi kajian, ada yang ngantuk-ngantuk. Nanti kalau ditanya sesuatu dia enggak paham. Berarti menunjukkan kekurangan. Tidur. Misalnya ada, anggaplah ada orang mengatakan bahwa Allah itu juga kadang-kadang tidur. Lemah, mati. Ya. Maka ini semua adalah sifat-sifat yang sifatnya kekurangan. Maka yang seperti ini harus dinafikan dari Allah Ta'ala. Saya tambahkan, dari saya sendiri, tidak di buku ini. Dan kita tidak boleh menetapkan apa-apa yang Allah tidak tetapkan untuk dirinya. Tambahkan di situ. Tadi kan i'tiqad Ahlussunnah kan ada dua prinsip tadi ya. Ya atau tidak? Ada pertama bla bla bla bla, yang kedua bla bla bla bla. Yang ketiga, tambahin yang ketiga. Tidak boleh menetapkan nama dan sifat yang Allah dan Rasulnya tidak tetapkan. Tidak boleh menetapkan nama dan sifat yang Allah dan Rasulnya tidak menetapkan. Seperti sifat di mana-mana. Ada sebagian dai yang jago kalau menyebarkan syubhat. Mereka bilang Allah itu di mana-mana. Jangan bilang Allah di langit. Jangan bilang Allah bisa ditunjuk. Kalau nanti Allah bisa ditunjuk, maka apa? Apa? Oh, sama seperti lampu. Adakah dia bilang begitu? Tapi di berapa kesempatan dia menunjuk Allah? Ya atau tidak? Ustaz ahli syubhat. Maksudnya bukan saya ganti namanya, tapi memang ahli dalam masalah syubhat. Soalnya banyak yang percaya. Saking ahlinya banyak yang percaya. Apa katanya? Allah tidak bertempat dan Allah tidak bisa ditunjuk. Kalau Allah ditunjuk maka dia seperti lampu. Tapi pada kesempatan yang lain dia mengatakan kita minta kepada Allah. Yang ada di atas jarinya berapa kali? Menunjuk ke mana? Ke atas. Dan berarti dia menyamakan Allah dengan lampu. Kalau menggunakan pernyataan dia di sini. Tapi nanti kalau dibahas, dikritik, ada sebagian orang yang kasihan. Membela membabi buta. Mungkin karena terlanjur senang. Padahal kita katakan ini dai menyesatkan. Ya, sebagian orang saya suka semua. Semua saudara saya. Ya. Dia ustaz saya. Kita tanya, ya ustaz. Tapi dia menyimpang, bagaimana? Ya saya mengambil apa yang baiknya dan membuang yang buruknya. Dengan saringan apa untuk membeda-bedakan mana baiknya dan mana buruknya? Antum hijrah berapa tahun? Sudah tamat bahasa Arab? Belum. Cukup, saya enggak usah lanjutkan lagi. Belum tamat bahasa Arab? Belum. Berarti antum tak punya pondasi untuk memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk. Pasti antum masih beragama dengan kata ustaz. Dan antum membeda-bedakannya pasti dengan nafsu. Pasti dengan nafsu. Bila tak punya ilmu, pasti memilah-milahnya dengan apa? Nafsu. Saya suka ustaz ini. Kenapa? Soalnya kalau musik itu masih boleh sama dia. Gitu enggak? Kalau ini saya suka sih. Ya ini saya setuju nih. Enggak isbal itu benar. Kenapa? Karena bagi dia lebih kece. Saya suka dengan ustaz ini karena berjenggot. Kenapa? Ya karena itu memang trennya. Timbangannya bukan karena dalil. Timbangannya karena ini nafsu. Jadi apa yang cocok masih bisa dikerjakan, kerjakan. Apa yang enggak cocok kayaknya merugikan dunianya, maka dia tinggalkan. Ya atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Ini saja saya ringkas. Prinsip dakwah Ahlussunnah yang kedua adalah berdakwah di atas tauhid dulu. Dan tauhid ini dibagi menjadi tiga. Tauhid yang pertama adalah rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam apa yang Dia kerjakan untuk hamba-Nya. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah pada pekerjaan hamba kepada dirinya. Dan yang ketiga adalah mentauhidkan Allah dalam nama dan sifat-sifat-Nya. Tauhid dalam asma dan sifat Allah prinsipnya adalah satu, menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk diri. Yang kedua, menafikan semua sifat yang sifatnya adalah kekurangan pada diri. Yang ketiga adalah tidak boleh menetapkan nama dan sifat yang Allah tidak tetapkan untuk dirinya. Maksudnya jangan mengada-ngada. Saya beri contoh tadi bagian akhir, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk dirinya bahwa dia bersemayam di atas ars, dia ada di atas langit. Maka tidak boleh kita menetapkan yang sebaliknya atau yang selainnya, misalnya mengatakan Allah ada di mana-mana, ya, Tuhan di mana-mana. Dan bila antum mendapati ada orang mengatakan dia Allah ada di mana-mana, sementara dia ada seorang da'i, maka kita katakan da'i ini adalah da'i yang menyimpang dari jalan sunnah. Dan ini merupakan permasalahan yang bukan permasalahan remeh, karena di zaman Nabi SAW ada seorang budak wanita yang dibebaskan dengan status seorang mukminah dengan pertanyaan pertama, ibarat ujian, pertanyaan pertamanya adalah Allah ada di mana. Kalau kita berselisih di zaman ini antara satu dai dengan dai yang lain berbeda di dalam masalah Allah ada di mana, ketahuilah itu sudah cukup untuk membedakan ini yang sunnah, ini dai yang berada di atas kebid'ahan dan kesesatan. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang lebih duluan, Syekh bin Bash, Syekh Al-Albani, Syekh Uthaymin? Beliau semua pernah bertemu. Ya, berarti hidupnya hampir sezaman, cuman beda usia. Tapi Syekh Uthaymin, beliau pernah belajar kepada Syekh bin Bash. Dan Syekh bin Bash kalau ditanya siapa kamu jadid abad ini, maka beliau mengatakan Al-Albani. Sementara Syekh Al-Albani kalau ditanya siapakah ulama mujaddid abad ini, maka dia mengatakan Syekh bin Baz. Dan sebagian ulama di zaman ini yang di luar dari ketiganya kalau ditanya siapakah mujaddid abad ini, maka mereka mengatakan tiga-tiganya, bin Baz, Al-Albani, dan Syekh Uthaymin. Adapun ulama di zaman sekarang, siapakah yang bisa dijadikan rujukan? Apakah hanya yang berasal dari Saudi Arabia? Jawabannya, Saudi dia bukan patokan. Bukanlah dikatakan seorang ulama untuk jadi rujukan hanyalah yang dari Saudi, tidak. Tapi saya katakan, secara umum air itu semakin dekat ke hulu, dia semakin jernih, ya atau tidak? Dan air semakin jauh dari hulu, yang dekat ke arah hilir, maka dia semakin jauh dari kemurniannya. Betul atau tidak? Di manakah Nabi SAW dan para sahabatnya dahulu berdakwah? Di Madinah, di Mekah. Semakin para ulama dekat ke arah sana, minimal kita katakan semakin aman dan semakin tenang untuk mengambil ilmunya. Lalu kalau ada orang mengatakan, nih, semua Indonesia sekian banyak orang yang diterima di Maroko cuma ini, yang diterima cuma Mesir cuma ini, saya katakan itu bukan patokan. Jangankan Maroko dan Mesir, Saudi aja enggak. Enggak, Saudi aja enggak. Untuk mengatakan siapapun yang ada di Saudi pasti lurus. Tapi saya katakan semakin dekat dia ke arah Madinah, semakin dia dekat ke arah Mekah, menjadi para ulama di sana yang direkomendasikan, semakin tenang untuk mengambil ilmunya karena semakin jernih pemikirannya. Maka saya untuk mengatakan para ulama yang duduk di Masjid Nabawi, iya, ambillah ilmunya. Karena tidak ada yang duduk di Masjid Nabawi kecuali dengan rekomendasi. Siapapun para ulama yang duduk di Masjidil Haram mengajar di sana, sampai mereka wafat selama istiqamah, maka ambillah ilmunya. Karena tidak ada yang bisa mengisi di Masjidil Haram kecuali dengan rekomendasi. Saya sebutkan di antara yang ada di Masjidil Haram, misalnya sekarang ini ada Syekh Khalid Muslih. Syekh Khalid Muslih ini adalah menantu Syekh Utsaimin. Yang ada di Masjid Nabawi misalnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad bapaknya beliau. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Kemudian masyayikh yang lain, Syekh Anis Thahir, keturunan Indonesia tapi enggak bisa bahasa Indonesia. Adapun di luar dari Saudi misalnya para ulama sebagian yang ada di Yaman. Atau sebagian ulama yang ada di Mesir. Wallahu a'lam bishawab. Banyak nama yang bisa disebut ya. Tetapi kalau seandainya antum bingung atau antum ingin gini, saya mendengar ada nama fulan, bolehkah saya ambil ilmunya? Maka kalau antum tidak mengenalnya, tanyalah kepada ustaz yang antum anggap lebih mengetahui, yang ustaz itu juga antum mengetahui bahwa dia berada di jalan Al-Sunnah. Misalnya antum tiba-tiba mendengar ada dai dari Saudi, siapa namanya? Syekh Sulaiman Ruhaili. Antum tanya, ustaz bolehkah diambil ilmu? Oh mantap, ambillah ilmunya. Maka antum boleh belajar dari video-videonya atau dari kaset-kasetnya. Ustaz ada Syekh Fulan, katanya dari Saudi. Siapa itu mamanya itu di atas? Masa dibiarkan aja anaknya? Apa sudah tadi? Dari Madinah, dari Saudi. Siapa namanya Fulan? Apakah itu bisa Ustaz? Misalnya saya sebutkan, oh enggak bisa. Loh, dia dari Saudi Ustaz. Walaupun dari Saudi. Memang kenapa Ustaz? Punya pemikiran-pemikiran hirafat. Punya banyak-banyak pemikiran-pemikiran menyimpang yang menyelisih para ulama terdahulu. Ya. Saya enggak sebutkan nama satu-satu, tapi ada sebagian dai-dai yang memang di Saudi sebagai dikenal sebagai dai menyimpang. Bahkan dahulu ada seorang, coba antum bayangkan ya, ketua, bukan sekretaris loh, ketua Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Bayangkan itu berarti polisi syariah. Bukan gepak, bukan. Hah? Bukan perkumpulan suku, bukan. Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Apa yang tadi? Ketua. Kota mana? Kota Mekkah. Coba bayangkan, kota Mekkah. Ujuk-ujuk tiba-tiba tampil di TV mengatakan musik itu halal, campur baur laki perempuan halal. Ya, lalu diundang di sebuah TV, diteleponkan ke beberapa sekitar 3 ulama di Saudi dan ditelepon ke satu pangeran. Saya lihat di YouTube. Ya, 3 orang ini mendebat dia. Dari mana antum bisa mengatakan musik halal dan campur baur laki perempuan itu halal? Karena dia punya acara, ini dirinya pakai kutroh, pakai jenggot, depannya perempuan-perempuan pakai celana sepaha. Celana apa? Rok sepaha. Segini, rambut digurai. Bertatap-tataman. Tapi ketua Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Antum bayangkan kalau ketuanya jadi gitu gimana kalau bawahnya? Kalau Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkarnya begitu, gimana kalau sukunya? Ya, didebat oleh 3 ulama dan satu pangeran. Pangeran ini mengatakan, saya besok akan perintahkan agar anda dicopot dari jabatan anda karena anda menyesatkan. Dan itu dari Saudi. Maka saya katakan, meskipun dia dari Saudi, meskipun tampilannya kutroh, apalagi kalau orang Indonesia pakai kutroh, ya, apa hukumnya musik? Boleh. Ya. Maka orang ini antum harus saring-saring. Ini lurus atau menyesatkan, ini perlu disaring-saring. Kalau antum tidak tahu apakah dia lurus atau tidak, maka antum tanya kepada ustaz yang antum meyakini dia lurus. Azan Zakit. Bolehkah saya berdoa sesudah salat ba'diyah atau qobliyah? Mengingat tidak boleh doa setelah salat wajib. Ini yang nanya salah kaprah. Kan ditulis gini, tidak, mengingat tidak boleh doa setelah salat wajib. Yang bilang begitu siapa? Yang benar adalah tidak dituntunkan atau tidak ditemukan adanya satu hadis yang sahih satu pun yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya setelah selesai salat lima waktu berdoa secara rutin. Yang ada hadisnya adalah setelah selesai salam maka mereka berzikir. Setelah zikir selesai ba'diyah. Tidak ditemukan ada hadis yang menunjukkan bahwa mereka berdoa secara rutin. Oleh karenanya, bukanlah dikatakan tidak boleh doa setelah sholat wajib, bukan. Tapi yang benar adalah tidak dituntunkan untuk berdoa secara rutin. Maka Syekh bin Baz misalnya mengatakan, seseorang apabila dia ingin berdoa setelah sholat wajib, maka dipersilakan setelah dia berzikir dan jangan dibuat rutinitas. Karena kalau rutinitas maka butuh dalil dan tidak ada dalilnya. Maka kalau antum mau berdoa setelah ba'di setelah salat wajib silakan. Tapi tidak dibuat apa? Rutinitas. Misalnya rutinitas itu sebagian orang berdoa memang secara terpimpin dan rutinitas, ya atau tidak? Ya kan? Nanti kan ada kata amin amin amin bismillahirrahmanirrahim amin amin amin amin. Itu namanya apa? Pertama terpimpin, yang kedua apa? Dibuat rutinitas. Ini tidak ada tuntunannya. Karena tidak ada tuntunannya, maka kita katakan berdoa itu termasuk ibadah dan ibadah itu sifatnya tauqifiyah, berhenti pada dalil. Ada dalil kerjakan, tak ada dalil jangan mengada-ngada. Kalau untuk mau berdoa setelah qobliyah, maka ini jelas ada. Ya ini bukan karena qobliyahnya, melainkan karena antara azan dengan iqamat. Termasuk di antara doa yang dikabulkan adalah di antara azan dan iqamat. Dan biasanya orang mengerjakan doa di antara azan dan iqamat ini setelah selesai sholat qobliyah. Adapun setelah selesai sholat ba'diyah pun dipersilakan, tapi ingat, karena tidak ada dalil yang menunjukkan rutinitas, maka berdoalah secara random, acak, tapi tidak dibuat dan tidak dibuat rutinitas. Bolehkah memberi nama anak dengan nama Abdurrahman Rahim? Abdurrahman Rahim. Nah. Ini disebut dengan nama murakkab. Isim murakkab itu hukumnya makruh. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Syekh Bakar bin Abi Zaid dalam kitab mereka tentang tasmiyatul maulud. Oleh karenanya, jangan bikin murakkab, tapi bikinlah asma, bikinlah na'at man'ud. Apalagi itu, Ustaz, ya Allah. Bodoh kali aku ini, ya, kayaknya gitu aja enggak tahu. Jawabannya itu memang baru antum ketahui bila antum sudah ikut kelas nahwu. Yang sudah ikut kelas nahwu, apa itu na'at man'ud? Na'at itu apa? Sifat. Man'ud apa? Yang disifati. Bikinlah susunannya na'at man'ud. Jangan bikin isi murakkab dengan dua nama. Coba lihat. Coba ini. Antum, saya pakai bahasa Indonesia. Kira-kira ini dua nama ataukah sifat yang disifati? Ya, tebak-tebak ya. Muhammad Ahmad dua nama. Muhammad Ibrahim dua nama. Itu namanya isim murakkab. Hamba Allah yang saleh. Hamba Allah yang saleh. Yang disifati yang mana? Hamba Allah. Mana sifatnya? Saleh. Ini boleh. Misalnya Abdullah saleh. Paham? Paham tak? Yaitu hamba Allah yang saleh. Namanya Abdullah. Sifatnya apa? Saleh. Abdurrahman Rahim. Ya bisa juga sih, hamba Allah yang Rahman yang sifatnya Rahim. Tapi ini jadinya kayak murakkab. Paham ini? Kalau ini Aisyah Zainab, dua nama. Bisa dipaham ya? Nah, kalau antum bingung, nanti kalau sudah lahiran antum tanya-tanya. Ustaz, ini namanya boleh atau enggak? Ini namanya murakkab atau sifat mausuf? Sifat mausuf. Dan kalau antum mau bertanya, bagusnya tanya langsung. Sering ada yang tanya nama di handphone saya, Ustaz bolehkah nama begini? Saya jawab boleh. Kalau begini boleh. Kalau ini Ustaz, dia ada banyak banget itu ya. Antum mau nanya apa? Untung gak tanya dalil lagi. Kalau sudah ini boleh ya Ustaz? Boleh. Apa dalilnya? Muyak saya. Kalau mau tanya dengan jelas, tanya langsung. Ya. Ustadz, benarkah yang saya lakukan? Mertua saya memboikot saya dan istri karena tidak mau membantunya melunasi utang ribanya di bank dengan cara mengambil uang pinjaman lagi atas nama istri ana. Oh, mertuanya ngutang di bank supaya bisa melunasi ngambil pinjaman baru atas nama istrinya alias anaknya. Ini namanya bukan melunasi, ini namanya. Ini namanya apa? Gali lubang baru. Ngarut aja. Apalagi nanti berutang atas namanya si anu. Dia wafat, siapa yang dicari-cari sama bank ini? Istrinya. Jadi gimana nih? Ya, betul sudah. Jangan mau. Ya. Ada saya dapat satu kasus. Ya. Ada seorang ikhwan dengan akhwat ngajinya dulu bukan ngaji yang macam-macam, ngaji yang tazir sadir sana sini ya, ngaji yang itu qadarullah futur suaminya ngerokok, cari cewek, ngumpul sama teman-teman begajulan, bayangkan. Tapi kalau hari-hari kalau ngomong, oh, jangan itu, si Firanda itu sudah ditahzir itu, si Anu itu sudah ditahzir itu, jangan TV Roja itu jelek itu. Belakangan apa? Ya. Futur. Dia mulai merokok, mulai bergaul sama orang-orang sembarangan, akhirnya KDRT. Dipukul istrinya. Lalu istrinya minta cerai dan bercerai. Tapi sebelum cerai, dia kredit mobil atas nama istrinya. Jadi akhirnya istrinya karena punya pekerjaan tetap, kebetulan PNS, maka mau tidak mau, suka tidak suka, yang dicari siapa? Istri. Apa yang terjadi? Setiap bulan duitnya dipotong, dipotong, dipotong, dipotong. Dari gajinya. Ditinggalkannya anaknya, jarang dikasih nafkah, serahkan semua ke istrinya. Dia kemana? Pacaran. Yang kena istrinya. Nah, maka ini saya katakan, ada sepasang suami istri ngaji, berantakan rumah tangga, salah satunya karena apa? Riba. Karena dua-duanya ngaji, kok bisa-bisanya istrinya juga mau bertanda tangan untuk KPR, apa untuk kredit mobil. Ya. Maka jangan bahayakan rumah tangga antum dengan cara yang seperti itu. Kami diboikot karena kami tetap pada pendirian kami yang takut riba. Apakah istri saya durhaka dalam hal ini? Tidak. Malah bagus. Yang pertama, antum tidak menjerumuskan orang tua antum kedua kalinya pada utang riba yang semua itu dosa. Yang kedua, antum tidak menjerumuskan istri antum sendiri. Karena nanti kalau orang tuanya meninggal, yang akan dicari adalah istri antum. Jadi gimana? Biarkan. Duh Ustaz, diboikot nih. Kami gak bisa silaturahmi lagi. Maka jawabannya antum silaturahim dengan cara misalnya sembunyi-sembunyi kirim-kirim beras, kirim-kirim gula. Memang butuh waktu untuk berkomunikasi dengan orang tua yang sok tahu dan merasa dirinya lebih benar daripada anaknya. Ya, ini kan kalau kayak gini kan berarti apa? Sok tahu. Ya, sampai memboikot anak karena anak tidak mau mengutangkan KPR atas nama diri si anak. Nah, ini jahil ya, dalam masalah agama. Butuh waktu untuk menghadapi orang tua yang seperti itu. Tapi jangan juga diputuskan silaturahim secara mutlak. Jangan juga bilang gini, sudah yang kita gak usah lagi ketemu bapak mamamu itu. Siapa suruh? Itu salah juga. Ya. Tapi antum bisa silaturahim dengan cara yang lain, misalnya titip beras, gula lewat adik, ya, lewat om, tante dan lain-lain. Nah, kalau bisa antum cari keluarga antum yang dihormati oleh orang tua antum untuk nasihati mereka. Karena mungkin kalau antum yang bicara, mereka tidak mau dengar. Tapi kalau yang bicara misalnya dari kalangan keluarga yang didengar, mungkin mereka mau dengar. Sampaikan misalnya ke om. Yang om ini misalnya kakaknya bapaknya. Kakaknya bapaknya mertua antum. Ya gimana? Kakaknya bapak mertua antum. Om gini om, kami diboikot sama bapak om. Kenapa kamu diboikot? Bapak itu kan KPR. KPR itu kan riba. Bapak itu sebenarnya sudah melarat juga om. Untuk mengejar nyetor duitnya aja gak lunas-lunas. Makanya mau ngambil KPR baru lagi. Ini namanya gali lubang. Mau nutup lubang yang lain. Dan sebenarnya semakin jauh lagi dari kesuksesan. Tapi kami yang om yang dianu om. Antum curhat. Tolong om disampaikan kepada orang tua. Perkara nanti mereka mau dengar ya alhamdulillah. Kalaupun enggak maka ya sabar dulu. Memang butuh waktu. Usia saya 34. Saya baru melihat bapak saya sholat satu atau dua kali. Itu pun di rumah. Dan sampai saat ini perbuatan syirik, bid'ah dan maksiat yang lain tidak bisa saya sebutkan. Kami lima bersaudara selalu mendoakan, bahkan seringkali sholat di hadapan bapak. Tapi tidak pernah ada perubahan dan tidak seorang pun disegani. Coba jemaah, perhatikan. Yang satu diboikot mertuanya dan orang tuanya karena riba. Yang satu bapaknya enggak sholat. Maka saya katakan ini masalah-masalah berat sebenarnya yang tersimpan di antara antum. Maka kalau ada dari antum yang masalahnya tidak segini-gini amat, maka bersyukurlah. Ya, ada ikhwan, Ustaz, saya tua. Jadi ceritanya intinya KPR rumah. Yang kalau rumahnya dijual, cashback 500 juta. Saya bilang jual. Masalah antum itu enggak seberapa. Adik kandung saya dulu dengan suaminya habis jual rumahnya nol. Lantum masih punya cashback 500. Kok merasa susah amat? Ya tahu enggak? Ada Ustaz, istri saya belum bercadar Ustaz. Saya pengen betulnya bercadar. Ya elah baru bercadar. Ini masalah lebih berat. Ada orang yang apa namanya? Gak sholat dengan tak bercadar mana lebih berat? Masa gitu ditanya ya? Maka kita jangan terlalu, saya katakan jangan terlalu membawa sebuah permasalahan seolah-olah sangat berat. Bila antum belum seberat masalah ini. Kalau orang tua melakukan syirik itu berat. Kalau orang tua sudah hampir orang bilang bau tanah. Umur 64 itu bau tanah. Sudah lewat dari umurnya Nabi. Tapi enggak sholat. Apalagi kalau kita dengar perkataan sebagian para ulama, mereka mengatakan siapa yang sudah sampai umur 60 tapi enggak tobat, berarti Allah telah mengunci mati hatinya. Maka ini masalah berat. Maka kepada antum semua yang masalahnya enggak segini-gini amat, maka bersyukurlah. Misalnya masalahnya cuma sekedar saya sering dapat masalah-masalah yang masalah itu sebenarnya enggak berat-berat amat. Maka ini untuk yang menjadi anak, senantiasa doakan orang tua antum. Memang tidak mudah untuk mengubah mereka, apalagi mereka sudah tua. Apalagi kalau sudah tua tidak menyadari usianya, banyak-banyaklah berdoa. Nah, dan ini saya rasa saya tidak memiliki jalan yang lain kecuali doa. Dikarenakan tadi maunya saya bilang mintalah dinasihati oleh orang yang lebih disegani-Nya, tapi di situ sudah disebutkan tidak ada orang yang disegani oleh orang tuanya. Sholat di hadapan orang tuanya juga orang tuanya tidak berubah. Ya. Usaha juga bisa dinasihati. Dan kalau antum mampu maka antum bahagiakan dirinya, misalnya mengajak dia makan, mengajak dia jalan keluar kota ke Samarinda meskipun cuma buat beli jengkol semata. Yang penting ada yang disenangkan untuk dirinya sambil terus dinasihati sepanjang jalan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu